Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah. Ada beberapa masalah yang itu ada di kitab Al-Um, ada di kitab Induk Raudhatul Uqala, yang karena satu dan lain sebab wallahu alam oleh Muntaqi tidak dimasukkan dalam Muntaqa, padahal itu bagus dan penting. Antara lain Ibnu Hibban katakan, al-aqil la yakhfa alaihi aibu nafsihi. Sifat orang berakal pula, dia dalam keadaan tahu persis aib dirinya, kekurangan dan aib yang ada pada dirinya, tidak tersamarkan baginya. Artinya dia tahu betul kekurangan saya ini, sesuatu yang harus saya benahi pada diri saya, ini, dan ini. Orang yang berakal tahu betul aib-aib, cacat yang ada pada dirinya. Li'anna man khafiya alaihi aibu nafsihi khafiyat alaihi mahasinu ghairih. Kata Ibnu Hibban, karena orang yang tidak tahu aib dirinya sendiri, kekurangan yang ada pada dirinya sendiri, dia dalam keadaan enggak tahu, konsekuensinya pastinya dia juga enggak akan tahu, akan tersamarkan baginya kelebihan kebaikan yang ada pada saudaranya, pada orang lain. Sebagaimana kekurangan dirinya dia enggak tahu, apa aibnya yang harus dia benahi dia enggak ngerti, maka kelebihan, keutamaan yang ada pada orang lain dia juga enggak akan tahu. Di mata dia fulan enggak punya kelebihan, enggak punya keutamaan, padahal banyak kelebihan mereka, tapi tertutupi dari mata hatinya karena aib dirinya sendiri juga dia enggak tahu. Dan dua itu selalu bergandengan. Kalau sudah orang enggak tahu kekurangan dirinya, pastinya juga dia enggak akan tahu kelebihan yang ada pada orang lain. Wa inna min asyadil uquba lil mar'i an yakhfa 'alaihi aibu. Maka kata Ibnu Hibban, termasuk hukuman terberat, qul iyadhu billah, azab, hanya saja orang tidak menyadarinya, ketika seseorang tidak tahu, tidak sadar aib dirinya sendiri. Dia dalam keadaan enggak ngerti apa aib-aib dirinya. Itu hukuman, azab. Sehingga di mata dia, dia itu orang sempurna, orang baik. Bagi dia, enggak ada masalah pada dirinya, enggak ada sesuatu yang perlu dibenahi. dia tenang-tenang saja, santai-santai saja, karena menganggap gak ada kekurangan pada dirinya. Dan itu bala, musibah. Bahkan Ibnu Hibban katakan, min asyaddil uqubah, musibah besar. If orang gak tahu aib dirinya, nah kalau sudah aibnya gak tahu bagaimana dia mau berbenah. Aibnya saja apa dia gak tahu. Seperti orang berobat. Kalau dia gak sadar dia sakit, bagaimana dia mau berobat, ngapain? Orang berobat, cari dokter, beli obat, ketika menyadari sakit dirinya. Tahu dirinya sakit, gak enak perutnya, sakit kepalanya, atau yang semisalnya. Dia merasa perlu ke dokter untuk sembuh. Dia merasa perlu cari obat. Lah kalau dirinya gak merasa sakit, dia gak mungkin orang ke dokter atau cari obat. Ini pun demikian. Aibnya gak tahu bagaimana dia mau berbenah. Gak menyadari kalau pada dirinya ada aib, dan itu makanya musibah besar. Azab yang berat. Uqubah. Li'annahu laisa bimukli'in an aibihi man lam ya'rifhu. Ya enggak tahu aibnya, bagaimana dia akan tinggalkan aibnya. Wa laisa bina'ilin mahasinan nas man lam ya'rifha. Wa ma anfa'ut tajarib lil mubtadi. Oleh karena itu, pengalaman sangat berguna bagi seseorang mengajari dan mendidik dirinya dari pengalaman yang ada. Oh ini begini, yang seperti ini gak bisa diperlakukan begini. Masalah ini gak bisa disikapi seperti ini. Banyak pengalaman itu akan menggandeng dia menjadi orang yang semakin santun dan bijak. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, maka orang yang telah menyadari ada aib pada dirinya, kalau itu ujub, bangga diri dengan apa yang dia punya, merasa lebih dengan yang dia miliki, maka hendaknya dia melihat kekurangan-kekurangan, sisi kelemahan yang ada pada dirinya. Dia lemah dalam masalah ini, dia kurang dalam bab ini. Itu yang dia ingat, yang dia periksa. Maka orang yang masih juga tidak sadar kalau pada dirinya ada aib, ada kekurangan yang mesti dia benahi, maka hendaklah dia ketahui itu musibatul abad. Musibah besar sudah. Gak ada obatnya. Sudah akut sudah. Ketika orang menyangka pada dirinya gak ada aib, gak ada kekurangannya. Dan itu menunjukkan lemahnya akal seseorang, menunjukkan paling besarnya aib pada seseorang ketika enggak tahu dirinya aib, enggak sadar ada kekurangannya. Menunjukkan dia jahil dan cukup sebagai aib, tidak ada aib yang melebihi itu, kata Ibnu Hazm. Tidak ada aib yang melebihi itu ketika orang tidak tahu dan tidak menyadari pada dirinya ada aib, ada kekurangan yang harus dia benahi. Artinya sifat orang yang berakal, selalu mengawasi, memurojaah, muhasabah, introspeksi diri apa yang menjadi aibnya, dan berusaha berjuang untuk membenainya. Di dalam perkara aib, tentunya tidak ada manusia yang luput dari kekurangan kecuali para anbiya wal mursalin alaihimussalam. Telah jatuh seseorang yang tidak menyadari kekurangan dirinya, cukup menunjukkan kerendahan pada dirinya, orang yang rendah. Padahal untuk dia tahu aibnya dan membenainya jauh lebih penting, jauh lebih berguna daripada dia berbangga diri atau merasa lebih dari yang lainnya. Dalam masalah ini, Imam Ibnu Hibban juga menasehati agar seorang hamba tidak larut dalam kebanggaan, senang dengan apa yang telah dia perbuat, apa yang dia miliki. Hendaknya seseorang itu menimbang, kalau mulai muncul ujub, dirinya telah mencapai ini, itu, bisa ini, itu, yang lain mungkin belum atau enggak bisa, maka ingat-ingatlah dosamu, kemaksiatanmu, taksir, masih banyak yang kamu kurang dalam pelaksanaannya. Kalau ditimbang, akan dia dapati ternyata kejelekan dirinya lebih banyak daripada kebaikannya. Mungkin ada 1-2 kebaikan menonjol dia dalam bab ini, dalam bab sholat misalnya, dalam bab sedekah misalnya, puasa atau apalah, menonjol memang lebih dari yang lainnya. Kalau orang sudah mulai bangga dengan itu, maka ingatlah yang lain, bab-bab lain yang kamu sangat kurang di situ. Kamu akan sadari kalau itu ditimbang masih terlalu banyak kejelekanmu ketimbang kebaikanmu. Itu akan menekan dan mematahkan ujub bangga diri. Begitu pula dalam ilmu. Kata Ibnu Hazm, kalau engkau bangga dengan keilmuan yang ada pada padamu, maka ingat bahwa ilmu itu mauhibah, anugerah dari Allah. Allah berikan kepadamu. Artinya, jangan engkau bayar dengan kebanggaanmu seakan-akan itu karena kecerdasanmu, seakan-akan itu karena usahamu, semangatmu belaka. Hal itu membuat murka Allah kepadamu dan bisa-bisa melupakan, menghilangkan ilmu yang sudah ada padamu. Kalau orang itu bangga dengan keilmuan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, para ulama, ahlul ilm, banyak dari mereka mereka semangat dalam ilmu, dalam membaca, menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi terus berdoa dan memohon kepada Allah, karena mereka sadari itu karunia dari Allah, tidak kemudian bersandar kepada kecerdasan atau kemampuan pribadinya, kuat hafalannya, kepandaiannya atau yang semisalnya. Berapa banyak orang yang banyak baca, cerdas, waktu belas, semangat datang, tapi kemudian tidak mendapati bagian yang bermanfaat dari ilmu tersebut. Tidak menjadi berguna ilmu yang dia pelajari. Itu ketika orang bangga dengan ilmunya. Begitu pula kalau seseorang itu bangga dengan keberaniannya. Mungkin dalam peperangan, dalam jihad, mungkin dia sangat pemberani. atau menghadapi musuh besar nyalinya dan gak ada takutnya, dia bangga dengan itu. Kata Ibnu Hazm, hendaknya orang itu mengingat, melihat orang-orang yang jauh lebih berani daripada dirinya. Dan masih banyak. Seorang khalifah dari Umayyah atau Abbasiyah, ketika masuk hutan dengan pengawalnya seorang diri, mereka hanya berdua, khalifah dengan pengawal pribadinya. Walhasil, singkat cerita, di tengah hutan dihadang oleh seekor singa yang liar dan kelaparan, mau nerekam. Kata khalifah ini kepada pengawalnya, "Ya Allah, bunuh singa ini, hadapi." Gemetaran pengawalnya, singa, macan. "Maaf khalifah, gak berani saya begini-begini." "Lah kalau kamu gak berani, pegangkan kudaku." Dia keluarkan pedangnya. Walhasil singa itu nerekam, dia singkat cerita sampai dia bunuh. Mati itu singa, khalifah. Dan mereka melanjutkan perjalanan. Kata pengawalnya, "Yang aku kagum dari khalifah, salah satu dari tiga atau tiga masalah, yang aku gak tahu dari tiga ini mana yang lebih besar dari yang lain, karena masing-masingnya besar. Yang pertama, keberanian khalifah. Seorang diri menghadapi macan liar dan sampai membunuhnya. Kehebatan beliau main pedang dan ini, tentunya keberanian. Kedua, yang aku kagumi, beliau tidak mencela aku. Diam biasa, seakan gak ada apa-apa. Bukan kemudian, wah pecundang kamu, penakut, apa kamu ini. Walah, gak ada omongan makna dengan itu. Yang ketiga, diamnya beliau. Sampai kembali ke istana, kota, walah cerita ke siapa-siapa. Dan itu juga keagungan. Layaknya orang kan akan terpancing cerita, "Wah, tadi ada singa tengah hutan, begini, tak hadapi sendiri sampai mati." Walah beliau cerita. Asyahid, begitu dibimbing agar orang itu tidak bangga dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Dalam amalan, dalam ilmu, dalam keberanian. Kemudian keberanian juga, kamu arahkan kemana, kamu gunakan untuk apa. Kalau itu untuk kebaikan, membela agama Allah, untuk ketaatan, bagus. Tapi untuk kejelekan, untuk kepentingan dirimu sendiri, apa artinya keberanian itu? Atau untuk menyakiti dan mendzalimi orang lain? Kalau kemudian bangga seseorang itu dengan hartanya, kata Ibnu Hazm, itu termasuk ujub yang terjelek, termasuk kebanggaan yang paling buruk. Bangga dengan harta benda yang dia miliki, materi. Kamu perhatikan betapa banyak orang yang gugur, artinya menjadi orang hina, rendah, tidak dianggap, tidak dipedulikan oleh orang, dibenci, dimusuhi dalam keadaan kekayaannya jauh di atasmu. Jauh di atasmu. Maka harta bukan sesuatu yang mengangkat martabat seseorang. Begitu pula kalau seseorang itu ujub, bangga dengan ketampanan wajahnya, atau mungkin putihnya kulit dia, atau kalau wanita kecantikan paras wajahnya atau tubuhnya, kalau kamu banggakan itu, maka ingatlah yang muncul akibat ketampananmu, akibat kecantikanmu. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, yang mungkin kamu sendiri akan malu untuk menyebutnya. Dari kelebihan wajah atau tubuh yang Allah berikan, ternyata melahirkan ini dan itu dari kejelekan, bukan kebaikan. Makanya kata Ibnu Hibban, orang kalaupun wajahnya jelek atau kurang, tubuhnya jelek atau kurang, mungkin pendek, mungkin ini itu, wajahnya pun begitu, akan terangkat martabatnya, dihormati orang, disegani, dimuliakan karena ilmu dan takwanya, amal solehnya, karena akhlaknya. Jadi menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Tapi sebaliknya, kalaupun orang itu tampan, cantik, tubuhnya masya Allah, tapi jelek akhlaknya, gak ada ilmu, gak ada amalannya, juga itu menutupi kecantikannya, menutupi ketampanannya. Tidak akan disenangi orang, gak akan dihormati oleh orang. Maka jangan kamu tertipu hanya karena kelebihan ciptaan atau jasadmu, wajahmu, karena bukan itu inti dan hakikat nilai seseorang. Begitu pula kalau orang bangga dengan banyaknya pujian orang-orang yang di sekelilingnya pada muji dirinya, wah kamu begini, kamu begitu, semuanya menyebut-nyebut dan mengangkat kebaikan yang ada pada dirinya. Kalau itu yang terjadi, maka ingat-ingatlah celaan musuh-musuhmu, mereka yang benci dan musuh kepadamu. Apa yang menyebabkan? Apa yang mereka sebutkan? Kamu itu begini, kamu itu fulan begini. Terkadang benar yang mereka sebut itu memang ada pada dirimu. Ditimbang agar kamu tidak larut, tenggelam dalam pujian teman-temanmu, orang sekelilingmu. Karena di sisi lain ada yang mencela kamu, ada yang menyebutkan kejelekan-kejelekanmu. Ingat itu, jangan hanya diingat pujian orang pada dirimu. Makanya kata Ibnu Hazm, kalau orang tidak memiliki musuh, tidak ada orang yang mencela dia, enggak ada orang yang tidak menyenangi dia, semua senang padanya, semua ridho padanya, semua memuji dia, berarti dia bukan orang baik. Karena enggak mungkin ada orang disenangi oleh semua orang, diridhoi oleh semua pihak kecuali munafik bermuka dua. Dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Kalau sudah orang tidak memiliki musuh, tidak memiliki orang yang membenci dia atau mencela dia, maka orang itu gak ada baiknya. Bukan orang yang berakal. Bagaimana mungkin semua pihak, semua orang kok pada memuji dia, semua orang senang padanya, berarti munafik ini orang. Nah, demikian pula ketika orang itu bangga dengan nasab keturunannya, karena keturunanmu, bapakmu, kakekmu ke atas, bukan mereka yang mendekatkan kamu kepada Allah karena kamu keturunannya fulan wa alan, tetapi dirimu sendiri, ketakwaanmu, ilmumu, amal solehmu, itu yang berguna bagi dirimu. Demikian pula kalau bangga dengan kekuatannya, kuat, hebat. Nah, kalau itu yang membuat kebanggaan, ya ingatlah kata Ibnu Hazm, masih terlalu banyak yang lebih kuat darimu. Ya maaf, kebu jauh lebih kuat dari kamu. Kalau memang kekuatan itu yang menjadi kebanggaan. Sapi bisa narik gerobak, unta jauh lebih kuat dari kamu. Karena kekuatan itu sampai orang bisa melampaui batas. Disebutkan dalam tafsir ketika turunnya ayat, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. Salah seorang dari Quraisy, musyrikin, akhzahullah, dikenal kuat luar biasa. Sampai disebutkan dari kekuatannya, kalau kulit itu dihamparkan, dibuka begini, kulit sapi misalnya atau unta, dihamparkan begini, kemudian dia berdiri di tengahnya, lalu ujung atau pinggir-pinggir kulit itu disuruh dipegang oleh orang-orang terkuat Quraisy suruh kumpul 10 orang atau 15 orang, masing-masing megang pinggir kulit itu, suruh narik sekuat tenaga mereka. Dia gak akan bergeming dari tempatnya di tengah. Sampai kulit itu robek, dia tetap tidak bergetar, tidak bergeming di tengah. Saking kuatnya. Karena kesombongan kekuatannya itu dia katakan, dan Allah sebutkan, bahwa alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat yang menjaga jahannam. Kesombongan dia, dia katakan, sudah Quraisy, satu dari malaikat-malaikat itu kalian yang hadapi, 18 biar aku. Sampai turun ayat ini, falyad'una dia sanad'uz zabaniyah. Al-muhim, kekuatan bukan sesuatu yang pantas kamu banggakan. Tadi, binatang pun jauh lebih kuat darimu. Maka apa yang kamu banggakan dari kekuatanmu? Malulah. Orang berakal gak akan membanggakan fisik atau kemampuan fisiknya, kekuatannya untuk ujub. Untuk bangga-bangga dengan itu. Atau yang lainnya, kelincahanmu mungkin. Maka ya, kata Ibnu Hazm juga, banyak yang jauh lebih lincah darimu. Ada tupai, ada kelinci, ada maaf anjing, jauh lebih lincah. Maka juga bukan sesuatu yang pantas untuk kamu banggakan. Demikian beliau mengajarkan kepada kita untuk orang itu tidak bangga diri dengan selain takwa, tidak terbuai dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, ketampanannya, kecantikannya, jasadnya, hartanya, dan lain-lainnya, kekuatannya. Jangan membiarkan ujub itu menguasai dirimu. Karena dari ujub itu lahir kibir. Dari asalnya orang bangga diri akhirnya jadi takabur. Melahirkan sifat lain lagi yang sangat bahaya. Bisa menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Terkait aib yang harus disadari oleh seorang aqil pada dirinya, untuk dia selalu mawas diri dan membenahi kekurangan dan aib-aibnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.